بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمتي فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما dan diriwayatkan oleh keduanya maksudnya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya yang mana kedua kitab tersebut adalah Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dua kitab tersebut, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mimma talaqqathul ummah bil qabul, umat sudah menerimanya. Hanya saja di sana disebutkan oleh mereka para ulama Sahih Bukhari itu asah min Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Bukan maknanya di sini kemudian Sahih Muslim tidak dipakai atau Sahih Muslim tidak sahih. Kalimat lebih sahih di sini antara sahih dan lebih sahih. Al-Imam Al-Bukhari sahihnya lebih sahih daripada kitab Sahih Muslim. Karena beberapa hal. Di antaranya adalah dalam masalah syaratnya. Dalam masalah syartul ittisal, masalah bersambungnya sanad antara rawi dengan gurunya, antara seorang perawi dengan yang di atasnya, dalam hal bersambungnya syaratnya lima muslim di sana hanya cukup al-mu'asarah. Cukup di sana sezaman ma'aimkan liqa dan memungkinkan untuk bisa bertemu. Apabila rawi tersebut sezaman dengan gurunya dan memungkinkan untuk bisa bertemu karena dekatnya atau karena muridnya memang rohal yang banyak melakukan rihlah sehingga memungkinkan untuk bisa bertemu dengan gurunya, cukup hanya mu'asarah sezaman, maka lima muslim mencukupkan sezaman itu bersambung sanadnya. Cukup sezaman. Nah. Adapun al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya mensyaratkan dalam masalah ittisalu sanad subutul liqa, seorang rawi itu harus bertemu bukan hanya sekedar sezaman. Walaupun hanya sekali subutul liqa walau marrah. Harus pernah bertemu walaupun itu hanya sekali. Nah, disebutkan dia ra'aitu fulan. Nah, gurunya. Oh, berarti bertemu. Nah. Atau dalam hadisnya yang lain dia mengatakan sami'du syekhi. Aku mendengar syekhu. Oh, berarti bertemu. Walaupun di hadis yang lain dengan an. Nah. Kalau Sahih Muslim mensyaratkan di sana hanya sekedar mu'asarah sezaman, sedangkan Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan di sana thubutul liqa, harus ada pertemuan walaupun hanya sekali. Nah, syaratnya Al-Imam Al-Bukhari ini akmal, lebih sempurna. Nah, sehingga dikatakan asah, lebih sahih. Nah, ingat syaratnya Al-Imam Al-Bukhari ini syartul kamal, bukan syartul wujub, bukan suatu keharusan, bukan. Tapi syarat yang di situ menyempurnakan sehingga hadis yang sahih tersebut menjadi lebih sahih. Nah, ini dari satu sisi. Nah, dari sisi lain di sana Al-Imam Sahih Bukhari dikatakan as-sah, lebih sahih. Karena sedikitnya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang mendapat kritikan dari sebagian ulama. Nah, sedikit. Nah, lebih sedikit daripada yang ada pada Sahih Muslim. Nah, akan tapi tetap secara global dua kitab sahih ini adalah ma talaqqathul ummah bil qabul. Umat sudah menerimanya. Nah. Walahuma yani diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. An Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nah, sahabi jalil. Nah, salah seorang sahabah yang mulia nisbahnya kepada Juhainah, makanya dikatakan Juhani. Nah, Juhani nisbah kepada Juhainah, salah satu kabilah besar di Arab sana. Nah, qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallana maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat untuk kami. Maksudnya sebagai imam. Nah. Salat untuk kami maksudnya sebagai imam. Salat subuh. Dikatakan salat subuh karena diidofahkan kepada waktu waktu diselenggarakannya adalah waktu subuh, sehingga dikatakan sholatu subuh. Nah, kalau waktu diselenggarakannya, dilakukannya waktu malam, namanya sholatu lail, sholat yang dilakukan di malam hari. Nah, sholat duha, sholat yang dikerjakan di waktu duha, dinisbahkan atau diidhofahkan kepada waktunya. Nah, begitu pula sholat subuh ini. Disebut juga sholat fajar. Nah, karena memang waktu wajibnya adalah ketika tulu'ul fajar, ketika terbit fajar shadiq. Nah, maka ketika itulah wajib. Sehingga dikatakan sholat al-fajar bil Hudaybiyah. Nah, berarti Rasul ini sholat jamaah, bukan di Madinah. Nah, bukan sedang mukim, tapi sedang safar. Yang mana beliau berserta para sahabatnya ketika itu bil Hudaybiyah. Boleh dibaca bil Hudaybiyah dengan tasydid atau dengan takhfif Hudaybiyah. Nah, tanpa tasydid Hudaybiyah atau Hudaybiyah. Nah, dua-duanya sama, diperbolehkan. Nah, yang mana Hudaybiyah ini adalah suatu tempat yang sebelumnya itulah nama sebuah sumur. Nah, ada yang mengatakan Hudaybiyah ini nama sebuah pohon. Nah, yang kemudian dipakai menjadi nama tempatnya. Akhirnya tempatnya pun dinamakan Hudaybiyah. Tadinya nama sumur yang terletak di tempat tersebut. Nah, tapi kemudian Allah jadi nama tempatnya dengan nama sumur tersebut, Hudaybiyah, sama. Nah, yang kayak gini terkadang terjadi. Nah, di tempat kita juga. Nah, metur, padahal metur itu kan simpang masuk itu, masuk metur. Tapi perempatan itu katakan metur. Nah, jadi namanya metur, padahal aslinya meturnya bukan di situ. Nah, begitulah ini. Yang mana Hudaybiyah ini adalah letaknya sebelah barat Masjidil Haram. Kalau dari Masjidil Haram sekitar 20 kilo antara Masjidil Haram dengan Jeddah. Nah, kalau dari Masjidil Haram sekitar 20 kilo, kalau dari Jeddah sekitar 50 kilo. Dan dia sebagiannya masuk ke Haram, sebagiannya masuk ke Hil, Hudaybiyah ini. Sekarang dinamakan dengan daerahnya namanya Sumaisi. Nah, Sumaisi. Nah, ketika masuk Haram, kalau dari arah Jeddah, nah, ngelewati ini, Hudaybiyah ini. Nah, kalau antum turunnya ke Jeddah, nanti ke Masjidil Haram, nah, ketika mau masuk Haramnya, ngelewati Hudaybiyah ini, tapi namanya Sumaisi sekarang. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka para sahabat di Hudaybiyah. Nah, di tempat tersebut. Nah, bukan mukim, dalam kondisi safar. Nah, menunjukkan di sana juga masyru'iyati salatil jamaah fi safar. Walaupun dalam kondisi safar disyariatkan salat jamaah, walaupun bukan menghadiri sholat jamaah di masjid tertentu, bukan. Nah, tapi bersama rombongannya sholat jamaah disyariatkan. Nah, disunahkan untuk melakukan sholatul jamaah bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Safarnya bareng, sholatnya sendiri-sendiri. Nah, sholatnya bareng jamaah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana solat mengimami solat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama. Ithr itu di belakang. Sesuatu dikatakan ithr itu kalau dia ada di belakang. Nah, buntutnya ithr. Nah, sama maksudnya mapar, hujan. Berarti ketika sudah mulai hampir selesai hujan. Wa kanat minal lail. Minal lail ini min di sini bisa jadi maknanya fi. Wa kanat minal lail, yakni matar tersebut terjadi di malam harinya. Naam. Tapi bisa jadi juga min di sini bermakna al-ibtida', diterjemahkan sebagaimana kita menerjemahkan min-min yang lainnya, bermakna dari atau sejak. Naam, yakni hujannya tersebut terjadi sejak malam hari. Nah, bisa jadi maknanya fi, hujannya di malam hari, bisa jadi bermakna al-ibtida', diterjemahkan dengan sejak atau dari. Naam. Sehingga ketika itu sudah mulai berhenti. Hujannya terjadi sejak dari malam. Naam. Falamma insarafa, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika insarafa berpaling. Ini yang disunahkan bagi seorang imam. Naam. Untuk yansarif. Naam, untuk kemudian berpaling dan menghadap kepada para makmum. Nah, dengan wajahnya. Nah, ini yang disunahkan sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu selesai sholat langsung menghadap kepada makmum dengan wajahnya. Nah, ini memang perkara yang disunahkan. Nah, demikian sunahnya. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan terus menghadap ke kiblat terus sampai selesai. Nah, tidak demikian hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nah, begitu selesai baca istighfar dan kemudian menghadap kepada para makmum. Aqbala 'anil nas, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia untuk memberikan peringatan. Nah, menghadap kepada manusia untuk memberikan nasihat. Boleh. Nah, habis sholat. Karena memang perkara penting untuk disampaikan. Setelah selesai sholat, ada yang perlu disampaikan. Apalagi ini terkait masalah akidah. Nah, terkait masalah tauhid. Perkara yang sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai terjatuh di dalamnya. Nah, Nabi mengingatkannya. Selesai sholat menghadap langsung kasih nasihat kepada para makmum. Nah, mau ngasih nasihat atau nasihat secara umum, jadi tidak mengapa disebutlah mereka para ulama nasihat secara umum setelah sholat tidak mengapa. Nah, cuma Nabi tidak sering-sering setiap habis sholat langsung menghadap langsung ngasih nasihat, habis sholat langsung menghadap ngasih nasihat. Ya. Nah, Nabi juga memperhatikan di sana yang namanya malal, kejenuhan dan kebosanan. Jangan sampai terlalu sering nasihat tersebut sehingga akan timbul dan muncul rasa jenuh dan rasa bosan. Nah, sehingga kadang-kadang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Hal tadrun, yani hal ta'lamun. Apakah kalian tahu? Madza qala rabbukum? Nah, tadrunnya pakai fi'il mudhore. Karena untuk menanyakan di waktu hal ketika itu. Apakah kalian tahu? Nah, ketika itu. Nah, tapi ketika madza qala rabbukum dengan fi'il madhi. Berarti sudah terjadi. Nah, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Nah, apakah kalian tahu apa yang diucapkan, yang telah diucapkan? Nah, oleh Rabb kalian. Maka dalam hadis ini menunjukkan isbat sifatul kalam. Nah, penetapan di situ sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam mata sya'a wa idha sya'a, kapanpun yang Allah kehendaki dan jika Allah menghendaki. Nah, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka mereka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Naam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Naam. Ini ucapan bagi orang yang dia itu memang tidak memiliki ilmu. Naam. Adabnya. Naam. Dan yang diajarkan adalah dengan mengakuinya bahasanya dia tidak tahu dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu. Nah, ini ketika Rasulullah masih hidup, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun setelah meninggalnya Rasul, maka cukup di sana Allahu a'lam. Nah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, yakni Allah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis, namanya hadis qudsi, quds. Quds. Quds itu dari kudus, dari takdis, suci. Nah, quds suci. Qudsi nisbah ke quds. Nah, artinya hadis yang suci. Nah, dinamakan dia hadis qudsi karena ini adalah kalamullah. Naam, lafzan wa ma'nan. Hadis qudsi itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dan maknanya. Naam, hadis qudsi itu adalah ucapan Allah, lafadznya dan maknanya. Naam, kalau hadis bukan hadis qudsi, nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lafadznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi, itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis biasa, hadis Rasul, itu lafaznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tapi itulah wahyu yang diwahyukan. Nah, sehingga maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafadznya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dari sisi ini sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada perbedaan yang sangat banyak antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah masalah yuta'abbad bitilawatih. Nah, kalau Al-Qur'an itu bisa dijadikan ibadah dengan membacanya. Nah, ibadah dengan membacanya. Kalau hadis qudsi tidak seperti itu. Nah, itu perbedaannya antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi. Asbaha yakni masuk waktu subuh. Di antara hamba-hambaku ada yang mu'minun bi, ada yang beriman kepadaku. Awa kafir, dan ada yang kafir. Ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Nah, artinya ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Hadapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, mengatakan dengan lesannya dan hatinya. Nah, bukan hanya sekedar dengan lesannya saja, tapi hatinya masih ada bentuk kecondongan dan keterkaitan dan ketergantungan dengan kaukab, bintang. Nah, yang dimaksud di sini adalah dia berkata dengan lisannya dan juga hatinya. Dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dihujani bi fadlillah. Nah, dihujani dengan sebab, baknya di sini bermakna sebab. Bi fadlillah, dengan sebab keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Nah, menisbahkan kenikmatan kepada yang memberikannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ mukmin. Dikatakan di situ kafir bil kaukab, kafir dengan bintang-bintang, dan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapannya itu dia menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Dengan lisannya dia mengatakan mutirna bi rahmatillahi wa bi fadlih. Kita dihujani dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Begitu pula hatinya. Bukan hanya di lisan saja, tapi hatinya juga menyandarkan nikmat tersebut karena keutamaan Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkannya kepada sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, baik itu masalah hujan ataupun nikmat-nikmat yang lainnya yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin, dan itu sudah termasuk ke dalam kategori iman, masuk dalam kategori tauhid, menunjukkan sempurnanya imannya, menunjukkan sempurnanya tauhid yang ada pada dirinya. Dia nisbahkan kenikmatan tersebut kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Dapat nikmat. Mendapatkan kenikmatan berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nisbahkan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesehatan. Dia nisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ilmu, maka dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lancar dalam masalah dakwahnya. Dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat, semua nikmat dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan sebab rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mukminun bi. Memasukkannya ke dalam kategori iman, menunjukkan bahasanya, menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah imanun wa tauhidun, adalah suatu keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang sebaliknya yang akan disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah penjelasannya pada waktu yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.